Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pada pertemuan yang terakhir kita masih menjelaskan ayat yang keempat yang disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa laman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Bagi orang yang bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain, inna dhalika, sesungguhnya hal itu, la min azmil umur, termasuk dari perkara-perkara yang dianjurkan, ditekankan, dan termasuk dari perkara yang mulia, yang besar. Dan hanya orang-orang yang mulia lagi besar yang mampu untuk bersabar dan memberikan maaf, memberi maaf kepada orang-orang yang memberikan gangguan kepadanya. Hanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang besar yang mampu untuk bersabar dan memberi maaf kepada orang-orang yang memberikan gangguan kepadanya. Oleh karena itulah Nabi kita yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia, yaitu memberi maaf kepada siapa saja yang memberikan gangguan kepadanya. Seperti dalam ayatnya Allah berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan minta ampun, dan minta ampunlah untuk mereka, mintakan ampun untuk mereka. Syawirhum fil amr, dan bermusyawarah kepada mereka dalam setiap urusanmu, dalam segala urusan kalian. Bermusyawarahlah engkau wahai Muhammad bersama para sahabatmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau telah berazam, bertekad melakukan sesuatu, maka bertawakal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal hanya kepada Allah. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudzil afwa, berilah maaf. Berilah maaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kepada perkara yang ma'ruf. Wa'arud 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Oleh karena itulah sifat as-sabr, sifat kesabaran dan diiringi dengan memberi maaf kepada orang-orang yang menyakitinya, mengganggunya. Ini suatu perkara yang mulia, perkara yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Oleh karena itulah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan wa fi hadhihi al-ayati hathun ala sabri al-insani ala adhiyati an-nasi wa maghfiratihi lahum ma asa'u ilayhi fihi. Di dalam ayat yang mulia ini, kata Syekh rahimahullah, di dalam ayat ini terdapat hasun, anjuran, dorongan, ala sabril insani, ala adhiyatin nas, dorongan agar seorang bersabar, terhadap gangguan manusia, wa maghfiratihi lahum, dan juga memaafkan mereka. Ma asa'u ilaihi fihi alladhi asa'u ilaihi fihi, yang mereka telah melakukan kejelekan kepadanya. Dia pun memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya, mengganggunya. Dia pun menahan diri untuk tidak membalas gangguan yang datang kepadanya. Dan lebih lagi, ketika seorang berdakwah di jalan Allah, begitu banyak gangguan, rintangan dari manusia yang berusaha untuk melemahkan iman seseorang di atas agamanya. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah seorang nabi yang disakiti oleh kaumnya, dipukuli oleh kaumnya sampai wajahnya berlumuran dengan darah, sambil mengusap darah yang ada di wajahnya, dia pun berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, ampunilah kesalahan, dosa mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwasanya yang datang kepada mereka adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang membawa kebenaran, yang datang membawa petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kejahilan, ketidaktahuan mereka, sehingga mereka mengganggu nabi tersebut, bahkan dengan cara-cara yang keras, memukulnya sampai berdarah. Oleh karena itu, ujian, rintangan, gangguan yang datang dari manusia terkadang dalam bentuk ucapan-ucapan, jemoohan. Enam, ejekan. Kalian diejek ketika ingin istiqamah, ingin menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat Allah dan Rasulnya. Datang cemoohan, datang ejekan-ejekan yang melemahkan iman-iman kalian. Demikian pula gangguan yang datang terkadang dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Sebagaimana yang terjadi dan dihadapi oleh para nabi dan rasul. Mereka tidak hanya mendapatkan gangguan dalam bentuk ucapan, ejekan, dijuluki sahir, ataupun yang semisalnya, majnun. Namun, gangguan yang datang kepada mereka juga terkadang dalam bentuk perbuatan, dilempari, atau yang semisalnya. Maka seorang yang berdakwah harus bersabar menghadapi seluruh hal ini, menghadapi gangguan manusia yang datang kepadanya. Kenapa demikian? Karena dakwah bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menyampaikan ilmu kepada manusia, kita bersemangat agar kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humril na'am. Demi Allah, kalau seandainya Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada satu orang disebabkan karena engkau, maka hal itu lebih baik daripada unta merah, harta yang sangat bernilai pada saat itu. Inilah yang mendorong kita, inilah yang memotivasi kita untuk senantiasa mendakwahkan agama Allah. Kita tidak punya kepentingan-kepentingan yang lain dalam dakwah. Maka hanya orang-orang yang bersabar yang akan sukses dalam dakwahnya, menghadapi berbagai rintangan, ujian demi ujian, baik dalam bentuk cemoohan, ejekan, maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang akan datang menimpa dirinya. Asy-Syaikh Utsaimin menambahkan, walakin yambagi ayu'lama anna al-maghfirata liman asa'a ilaika laysat mahmudatan 'ala al-itlaqi. Akan tetapi sepantasnya untuk diketahui bahwasanya pemberian maaf, ampunan kepada seseorang yang berbuat jelek kepadamu, seorang yang berbuat jelek kepadamu, mengganggumu, laisat mahmudatan 'ala al-itlaq, tidak selalu terpuji dalam segala keadaan. Ini tidak terpuji secara mutlak. Ini tidak terpuji, tidak selalu terpuji dalam segala keadaan. Terkadang pada satu kondisi, pada satu keadaan, kita tidak memberikan ampunan, tidak memberi maaf kepada seseorang, karena di sana ada maslahah, Naam, ada kebaikan yang ingin kita, yang ingin diraih, yang dihasilkan. Maka Syekh rahimahullah sedikit memberi tambahan, walaupun tentunya memberi maaf suatu hal yang terpuji, suatu hal yang mulia, namun terkadang pada suatu keadaan memberi maaf tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan kepada kita. فإن الله تعالى قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح. فإن الله سبحانه وتعالى قيد هذا membatasi hal ini, mengikat hal ini, perkara ini, dengan pemberian maaf yang digandengkan dengan islah, digandengkan dengan perbaikan dihasilkannya perbaikan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf, yang dengan pemberian maaf itu menghasilkan perbaikan, fa'ajruhu 'ala Allah, maka ajrnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yakun fil 'afwi wal maghfirati islahun fala ta'fu wa la taghfir. Adapun jika pemberian maaf itu, ya, dan ampunan tersebut tidak menghasilkan perbaikan, maka kita tidak memberi maaf dan ampunan kepada mereka, kepada orang-orang yang telah melakukan kejelekan kepada kita. Demikian seorang yang ingin memberi maaf kepada saudaranya, memperhatikan keadaan orang yang telah berbuat jelek kepada dirinya, apakah dia benar-benar ingin memperbaiki keadaannya, tidak akan mengulangi kesalahannya, atau justru dengan pemberian maaf yang kita berikan kepadanya, dia akan mengulangi perbuatan itu. Apalagi sebagian orang di masa ini, ketika mendzalimi saudaranya atau dalam bentuk yang lainnya, maka jurus ampuhnya adalah kalimat afwan. Afwan. Ini jurus ampuh agar saudaranya memaafkan dirinya. Terkadang kita memaafkan orang yang memberi maaf kepada kita, tapi jangan sampai dengan pemberian maaf itu justru dia akan mengulangi perbuatan itu lagi. Harus ada efek jera. Ya, perbuatannya sudah tidak pantas untuk diberi maaf. Satu hal yang harus diberi hukuman yang dengannya ada efek jera, agar dia sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan kezaliman. Dia telah mengambil hak saudaranya. Dia telah melampaui batas. Banyak contoh. Misalnya ada seorang yang suka mengambil barang orang lain. Dia terbiasa mengambilnya. Pada satu hari, bisa saja kedapatan. Nah, ternyata itu penyakit. Penyakit yang ada pada dirinya. Senang mengambil barang orang lain. Orang yang seperti ini terkadang butuh diberikan efek jera. Karena dia sadar. Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Oleh karena itulah Syekh Utsaimin menerangkan bahwasanya pemberian maaf, ya, al-maghfirah, laisat mahmudatan ala al-itlaq. Dia tidak selalu terpuji dalam setiap keadaan. Jadi terkadang ada pada kondisi tertentu kita harus memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan kejelekan, berbuat kedzaliman, telah melampaui batas. Bisa dipahami. Nah. Baik. Kemudian ayat yang kelima yang disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ayat al-khamisah. Ayat yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin." Minta tolonglah kalian dengan as-sabri, dengan kesabaran, dan as-salah, dan dengan mengerjakan salat. Inna Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ista'inu, minta tolonglah kalian. Kepada siapa kita meminta tolong? Tentunya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah. Bisabri, dengan kesabaran. As-sabr. As-salah, dan dengan mengerjakan salat. Kita meminta tolong kepada Allah dari segala konsekuensi, konsekuensi ketaatan kita kepada Allah. Ketika seorang menjalankan ketaatan kepada Allah, berusaha untuk menjalankan perintah Allah di atas ilmu, karena mengharapkan pahala darinya, berusaha untuk menjauhi larangan Allah di atas ilmu, karena takut akan siksaannya, maka dia pun meminta pertolongan kepada Allah. Ketika dia bersemangat terhadap perkara-perkara yang baik untuknya, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya, agamanya, minta tolonglah engkau hanya kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, yang mendatangkan manfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah engkau kepada Allah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kau merasa lemah. Jadi kita sangat membutuhkan yang namanya kesabaran. Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dalam menjauhi larangan Allah. Di dalam menerima segala ketentuan dan ketetapan Allah. Kita berharap agar Allah senantiasa menolong kita. Membantu kita. Dalam menjalani ketiga hal tersebut. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Ketika menimpa diri kita suatu musibah, perkara-perkara yang tidak menyenangkan diri kita, tidak menyenangkan jiwa kita, maka segera berwudu, mengambil air wudu dan bersegera menuju sholat. Bersegera untuk menghadapkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Terkadang datang beberapa masalah, problem. Demi problem yang dihadapi oleh seseorang. Maka jangan engkau mengandalkan dirimu. Kau adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Kau tidak berdaya. Kau tidak punya kemampuan. Hanya kepada engkau, hanya kepada Allah kau mengadu. Minta tolong kepada Allah. Dari setiap problem, permasalahan yang kau hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dari setiap problem, permasalahan yang engkau hadapi. Jadi kalau lagi sementara kondisi-kondisi termenung, ya, banyak pikiran, problem ini belum selesai, masalah ini datang lagi, ya, hendaknya seorang bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah menyelesaikan segala urusannya. Karena tidaklah masalah itu datang, melainkan seluruhnya dari Allah. Allah pula yang akan memberikan solusi jalan keluarnya. Kita mendapatkan solusi itu dari Allah. Bukan karena dari diri kita. Bukan karena kehebatan kita. Jangan selalu merasa apa yang kita raih dari kehidupan ini mampu mengatasi setiap problem demi problem, masalah demi masalah dalam menjalani kehidupan dunia ini, itu karena kehebatan yang ada pada kita. Jangan terlalu sombong. Jangan seorang merasa ujub pada dirinya. Semata-mata itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang memberikan taufik kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuknya kepadamu. Sehingga engkau mampu menyelesaikan segala masalah yang kau hadapi. Di antara caranya adalah dengan mengerjakan sholat. Jangan kita sekali-kali meremehkan perkara sholat. Kalau seseorang dalam masalah sholat meremehkannya, bisa jadi dalam hal-hal yang lainnya pun dia mudah untuk meremehkannya. Nah, kita berusaha menjaga ibadah kita dengan baik, menjaga sholat sunnah kita dengan baik, jangan sampai seorang bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat sunnah. Dan ini merupakan trik syaitan. cara syaitan agar seorang meninggalkan sholat wajib. Jadi syaitan itu tidak langsung menyuruh orang untuk meninggalkan sholat wajib. Namun caranya, triknya adalah dengan meninggalkan sholat sunnah terlebih dahulu. Oleh karena itu Allah perintah, Allah mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu punya sekian cara, ya, sekian langkah untuk mengelabui kita. Nah, menjerat kita yang tadinya hanya meremehkan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, cuma sholat sunnah. Kalau tidak dikerjakan kan tidak mengapa. Demikian. Lambat laun, dia pun bermudah-mudahan meninggalkan sholat wajib. Bermudah-mudahan meninggalkan sholat wajib. Ini cara syaitan. Nas'al Allah salamata wal'afiyah. Nas'al Allah salamata wal'afiyah. Oleh karena itu, para talabatul ilm, kalian harus terdepan. Ya, memberi contoh kepada umat. Memperlihatkan. Menjaga sholat sunnah rawatib dengan baik. Ya, jangan selalu diperintah. Jangan nanti disuruh. Ya, baru mengerjakan sholat sunnah rawatib. Itu terpanggil. Membiasakan diri. Kalau sudah terbiasa, ketika tidak mengerjakannya, ada sesuatu yang, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Begitu. Seseorang yang telah membiasakan diri, ketika dia tidak mengerjakannya, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Nah, biasakan. Ya. Latih jiwa kita. Sabar. Ya, menahan gangguan syaitan. Sudah tidak usah sholat sunnah, kan sudah tadi sholat wajib. Ya, ngobrol aja lah. Ini cara syaitan. Nas'allah salamat al-afiyah. Nah. Sekali lagi kita ingatkan agar semua kita senantiasa menjaga ibadah kita dengan baik, terutama salat-salat sunnah. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah membantu kita di dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Amar Allah subhanahu wa ta'ala an nasta'ina 'ala al-umuri bis-sabri 'alayha. Li'anna al-insana idza sabara وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور." Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita meminta tolong dalam perkara-perkara, urusan-urusan yang kita kerjakan dengan kesabaran di atasnya, dengan bersabar di atas urusan-urusan tersebut. Li'anna al-insan, karena seorang apabila dia bersabar, idza sabara wantadhara al-faraja min Allah, dan dia menunggu jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, sahlat alaihi al-umur, maka urusannya akan mudah. Maka segala urusan yang dikerjakannya akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah seseorang di dalam menjalani kehidupan ini haruslah benar-benar menahan diri. Harus kuat. Terutama dalam tiga jenis kesabaran yang telah kita sebutkan. Ketika dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika dia berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Ketika dia harus mendapatkan sesuatu yang pahit, yang tidak disukai oleh jiwanya, dari musibah-musibah, bencana-bencana, baik itu yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya, maupun yang menimpa masyarakatnya. Berusaha untuk bersabar dan menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala jalan keluar tentunya datangnya dari Allah. Ketahuilah anna sabra atau anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya pertolongan bersama dengan kesabaran. Dan bahwasanya jalan keluar bersama dengan kesulitan, bersama dengan kesulitan yang dihadapi oleh seorang, kesulitan yang sangat, demikian pula bahwasanya bersama kemudahan itu atau bersama kesulitan akan datang kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat, wa amma salatu fa innaha tu'inu 'ala al-umuri ad-diniyah wa dunyawiyah. Salat ini akan membantu di dalam perkara-perkara diniyah, dalam perkara-perkara din, dan dalam urusan-urusan duniawiyah. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sebuah hadis annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah, sebagaimana telah disebutkan, ya, beliau sallallahu apabila ditimpa suatu musibah maka beliau bersegera untuk mengerjakan salat, ya, beliau bersegera menuju salat. Jadi demikianlah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau bersabar, ya, menanggung, menahan beratnya ujian yang datang menimpa dirinya, maka beliau pun bersegera menuju salat. Jadi ketika seorang ditimpa sesuatu, dia butuh kesabaran. Sebagaimana kata Syekh rahimahullah, "Idza usibta bi syai'in yahtaju ila as-sabri fasbir wa tahammal." Nah, فَأَنْتَ إِذَا أُسِبْتَ بِشَيْءٍ, jika engkau ditimpa musibah, nah, yang mana hal itu membutuhkan kesabaran, maka bersabar, sabar, ya, dan berusaha untuk menahan, menanggung, ya, beratnya ujian yang datang menimpa dirimu. Dan setelah itu kembalilah kepada Allah, bersegera meminta jalan keluar kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan enam permasalahan yang dihadapinya dari beratnya musibah yang datang menimpa dirinya. Terkadang kalau kita mendengar musibah yang menimpa saudara kita, tidak terlalu terasa bagi diri kita. Tidak terlalu terasa. Musibah itu baru terasa ketika kita yang menimpa musibah, ketika kita yang tertimpa musibah. Ya, seperti ada seorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Ya, anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat disayanginya. Nah, kalau kita hanya mendengar informasi tentang anak saudara kita, mungkin kita bersedih. Tapi kesedihan yang dirasakan oleh saudara kita tentunya lebih. Lebih dari apa yang kita rasakan. Bagaimana kita kembalikan pada diri kita? Bagaimana jika musibah itu menimpa diri kita? Bagaimana jika musibah itu menimpa diri kita? Jangan kemudian seseorang ingin merasa hidup ini tidak akan mau ditimpa musibah. Jangan. Kenapa? Karena itu tentunya kita tidak berharap musibah. Kita tidak menginginkan musibah datang kepada diri kita. Namun ketika musibah itu datang, kita harus siap menghadapinya. Ketika musibah itu datang, kita harus siap menghadapinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, khairan, bentuknya nakirah. Ya. Yang didahului oleh isim syarat. Yang mencakup umum seluruh kebaikan. Ya. Ta'um. Mencakup seluruh kebaikan. Barang siapa yang Allah inginkan padanya seluruh kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Ketika Allah memberikan musibah kepada seorang, maka yang harus dilakukan adalah bersabar. Menahan dirinya, ya, dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Naam. Dia mengingat hadis tersebut. Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan. Ya, seluruh kebaikan. Dia pun bersabar, tidak mengeluh. Tidak keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang tidak ridha dengan ketentuan Allah. Tidak ridha dengan ketetapan Allah. Kenapa Allah demikian? Allah tidak adil kepada diriku. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Bukan seperti itu seorang muslim. Seorang muslim yang benar-benar ingin mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka harus dia buktikan. Dia harus aplikasikan dalam kehidupannya. Bukannya sebatas teori yang diketahuinya. Sebatas teori, sebatas ilmu. Bukan. Ketika diperhadapkan dengan suatu permasalahan yang benar-benar menghadapi dirinya, dia siap menghadapinya. Dia siap menghadapi hal itu. Demikian seorang muslim. Bukan sebatas pengetahuan semata. Pengetahuan yang berlalu. Ilmu demi ilmu telah dipelajari, telah didalami. Kitab demi kitab telah diketahui, dipelajari, didalami. Keterangan-keterangan para ulama menjelaskan tentang ayat demi ayat. Hadis demi hadis. Hanya lumpang lewat saja. Hanya berlalu begitu saja. Ketika dihadapkan pada dirinya ayat Allah, hadis Rasulullah, maka dia pun tidak berkutik. Nah, tidak mampu mengamalkan apa yang telah diketahuinya. kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membantu kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Termasuk ketika seorang ditimpa suatu musibah. Diam. Jaga lisanmu. Jangan sampai terucap dari lisanmu kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap ketentuan Allah. Nah. Bersegera engkau menuju menghadapkan dirimu kepada Allah dengan mengerjakan salat. Nah, dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. وبين الله في كتابه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا استعان الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. نعم. فيقف الإنسان فيها بين يدي الله ويناجيه ويدعوه ويتقرب إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة فكانت سببا للمعونة. نعم. الشيخ ابن عثيمين kemudian memberi faedah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, bahwasanya salat akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat akan mencegah seseorang dari berbuat keji, kekejian dan kemungkaran. Tapi seorang yang benar-benar memahami tentang sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, namun dia benar-benar menegakkan sholat. Bukan hanya sebatas mengerjakannya, tapi dia menegakkan sholat yang Allah perintahkan. Ya, iqamah sholat, menegakkan sholat. Perintah Allah menegakkan sholat, bukan hanya sebatas mengerjakan sholat. Dia mengerjakan sholat sesuai dengan petunjuk Rasul SAW. Dia mengerjakan sholat dengan penuh kehusyuan kepada Allah. Dia mengerjakan sholat tepat pada waktunya, tidak bermalas-malasan. Ya, tidak mengerjakannya di akhir waktu. Ya, menjelang habisnya waktu sholat, dia mengerjakan sholat bersama jamaah kaum muslimin dengan sholat berjamaah. Ketika dia tidak memiliki udzur. Demikian yang dalam makna menegakkan sholat. Dengan seseorang menegakkan sholat, maka akan terhindar darinya. Allah akan menjaga dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka apabila seorang meminta tolong kepada Allah dengan mengerjakan sholat terhadap segala urusannya, yassarallahu lahu dzalik, maka Allah akan memudahkan untuknya hal itu. Karena sholat adalah silah, penghubung bainal abdi wa bainar rabbih, antara seorang hamba dengan Rabbnya. Salat itu adalah merupakan silatun, adalah penghubung yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Seorang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan salat, wa yunaji, dia bermunajat kepada Allah, bermunajat, dia berbisik-bisik kepada Allah. Ketika dia mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai bentuk-bentuk kedekatan. Yang terdapat dalam sholat tersebut, dalam sholat ini, yang hal itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang mengerjakan ibadah salat ini dengan penuh khusyuan kepadanya. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga ibadah kita ini, ya, ibadah salat kita dengan baik, ya, sampai kita berjumpa Allah. Fa'bud aw wa'bud rabbaka hatta yatiyaqal yaqin, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan. Tafadhal, barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.